Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Dan kita memuji dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Taala yang diberikan kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Taala sentiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Semoga dengan itu Allah menambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita dan menyempurnakannya di hari kiamat kelak, insyaAllah. Alhamdulillah, kita akan seperti biasa pada subuh yang mulia ini, kita akan meneruskan hadis yang kita baca pada pertemuan yang lepas, iaitu hadis yang ke-23 daripada senarai hadis dari 40 karangan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dia telah berkata An-Abi Malik Al-Harith Al-Nasim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والستر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. حديث يروي مسلم. Artinya daripada Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pembersihan kesucian itu adalah separuh daripada iman, dan alhamdulillah itu memenuhi al-mizan, dan subhanallah walhamdulillah keduanya memenuhi ataupun ia memenuhi apa-apa di antara langit dan bumi. Dan solat adalah nur, dan sedekah adalah bukti, dan kesabaran adalah cahaya, dan Quran adalah hujjah untukmu ataupun atasmu. Setiap manusia keluar pagi-pagi, maka mereka menjual diri mereka, maka sama ada mereka membebaskannya atau membinasakannya. Hadis ini telah kita bahaskan bahagian pertama daripadanya, iaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tuhuru syatrul iman." Kesucian itu adalah separuh daripada keimanan. Dan telah diterangkan iktibar-iktibar ataupun sudut-sudut mana yang ditafsirkan bahawa taharah itu adalah separuh daripada keimanan. Dan yang terkuat di dalam masalah ini, bila mereka melihat bahawa iman itu adalah solat, maka taharah itu ataupun berwuduk itu adalah kunci kepada solat. Maka ketika itu sahlah bila dikatakan bahawa wuduk taharah itu adalah separuh dari solat. Dan diterangkan dalil-dalilnya di dalam pertemuan yang lepas. Dan juga mungkin kita katakan bahawa daripada sudut lain pula, semua keimanan, semua khaslah ataupun cabang-cabang keimanan sebenarnya ia adalah taharah belaka, iaitu dia mensucikan seorang itu daripada dosa-dosa. Jadi boleh kita ambil daripada sini iktibar bahawa keimanan secara keseluruhannya adalah taharah untuk batin seseorang, untuk roh seseorang. Dan apabila disebutkan at-tahur syatrul iman, wudu itu adalah separuh dari keimanan, maka kita tahu bahawa kesucian dalaman sahaja tidak mencukupi. Maka bahagian yang kedua adalah taharah untuk bahagian luaran badan, dan itu disempurnakan dengan taharah dengan air, dengan berwudu ataupun dengan mandi. Dan kita terangkan bahawa taharah daripada sudut ini juga termasuk daripada keimanan, disebabkan terdapat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan fadilat solat, kemudian fadilat taharah itu sebagai sesuatu yang membawa kepada syurga. Abdul bagaimana dalam hadis tadi tentang fadilat salat mawi muslimin yatawadda'u fayuhsimu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'atain yukhbiru alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Itu hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Tidaklah seorang muslim berwudu kemudian dia memperbaguskan wudunya, kemudian dia berdiri dan salat dua rakaat dalam keadaan hatinya menghadapkan kepada Allah di dalam salatnya, melainkan akan wajiblah syurga itu baginya. Jadi di sini disebutkan tentang salat yang dilakukan secara ikhlas, tetapi sebelum itu disyaratkan hendaklah dia berwudu dan menyempurnakan wudunya. Jadi kita dapat tidak kita katakan bahawa wudu itu adalah separuh daripada keimanan, sebab kunci syurga miftah al-jannah as-salat adalah salat, dan miftah us-salat adalah al-wudu. Kunci salat pula adalah al-wudu. Dan hatta wudu sahaja tanpa salat juga termasuk daripada keimanan, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, seorang yang subuh berwudu menyempurnakan wudunya, kemudian dia berdoa selepas doa setelah wudu yang terdapat padanya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka Rasulullah SAW telah mengkhabarkan bahawa akan terbukalah baginya pintu syurga yang 8. Maka dia masuk daripada mana-mana pintu syurga tersebut yang dia kehendaki. Jadi jelas kaitan wudu itu dengan keimanan, atau isbaruh daripada keimanan, daripada i'tibar-i'tibar ini. Dan bahkan Rasulullah SAW telah bersabda, la yuhafidhu ala al-wudu illa mu'min. Tidaklah seorang yang memelihara wudunya melainkan dia adalah seorang mukmin. Jadi sebabnya adalah perkara ini adalah perkara yang bersumber dengan keimanan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada orang yang mengetahui bahawa dia berwudu ataupun tidak. Biasanya orang memelihara wudunya terdapat tanda-tanda keikhlasan, keimanan di dalam hatinya. Nah, kemudian bahagian yang berikutnya daripada hadis Rasulullah SAW dalam sabda, walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ardh. Iaitu alhamdulillah, ucapan alhamdulillah memenuhi al-mizan, dan subhanallah walhamdulillah memenuhi keduanya, apa yang di antara langit dan bumi. Jadi ini juga bahagian yang penting di dalam hadis ini, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang ucapan alhamdulillah dan bahawa ia memenuhi al-mizan. Jadi sini terdapat beberapa perkara. Yang pertama tentang pensyariatan zikir alhamdulillah. Dan makna alhamdulillah jelas, segala puji itu milik Allah. Dan yang kedua adalah ia memenuhi al-mizan. Jadi terdapat di situ ikhbar ataupun penetapan wujudnya al-mizan. Dan al-mizan itu adalah neraca timbangan. Dan apakah, bagaimanakah neraca timbangan itu, maka kita tidak dapat berkata-kata tentangnya melainkan apa yang sampai kepada kita, khabar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan al-mizan ini ada disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, walaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, sesungguhnya kami telah memutuskan Rasul-Rasul dengan keterangan, dan kami telah menurunkan samanya bersama mereka Al-Kitab wal-Mizan, liyaquman nasu bil qisth, dan kami utuskan bersama mereka Kitab dan Al-Mizan supaya mereka menegakkan keadilan di antara manusia. Liyaquman Dan juga terdapat di dalam surah Al-Anbiya, wa nadha'ul mawazina bil qisti yawmal qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'an wa in takum mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafana hasibin. Dan kami akan meletakkan al-mawazin, yakni mizan-mizan dengan keadilan di hari kiamat. Maka tidaklah ada satu jiwa pun yang akan dizalimi sedikit pun. Fala tuzlamu nafsun syai'an. Sebab apa? Sebab semuanya akan ditimbang. Jadi nampak transfer amalan-amalan yang kamu kerjakan yang baik akan ditimbang, yang buruk juga akan ditimbang pada mizan-mizan yang adil, mawazin al-qist. Fala tuzlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa la kuntum. Jika terdapat mithqala habbah min khardal, seberat habbah bijian yang kecil, maka kami akan datangkan dengannya. Ataina biha, yani kami juga akan apa? Tetap akan timbang, kami tidak akan tinggalkan. Jadi begitulah adil, begitulah perincinya pertimbangan di hari kiamat. Wa kafa bina hasibi, dan cukuplah bagi kami sebagai orang-orang, sebagai para penghisab. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Maha Adil. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghukumkan seorang itu walaupun dengan bantuan al-mizan, dengan tanpa pertimbangan, ditimbangkan amalan, tetap Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Jadi apakah hikmah yang terdapat ataupun diwujudkan al-mizan, neraca timbangan tersebut? Maka tidak lain tidak bukan adalah untuk menampakkan lagi, menzahirkan lagi keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan supaya manusia tidak ada hujah di atas Allah. Sehingga mereka mengatakan ada lagi amalan ku yang tidak ditimbang, ataupun ada lagi perkara-perkara ku yang tidak sepatutnya ada di sini, ada di sini dan sebagainya. Jadi bila ditegakkan amalan itu ditimbangnya di atas mizan, maka akan nampaklah keadilan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Dan terdapat dalam khabar yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat hadis bahawa mizan itu mempunyai dua kifah, yakni dua tangan. Di hujung-hujungnya ada dua. Jadi bila ditimbangkan amalan itu di sebelah kanannya, maka akan dilihatlah amalan yang lebih satu di sebelah kirinya, yakni amalan yang tidak baik. Di manakah yang berat, yang turun itu akan menentukan. Sebagaimana di dalam surah Al-Qari'ah, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun mereka yang berat timbangannya, mawazinuhu, maka dia akan mendapat 'ayshat radiyah, iaitu kehidupan yang diredai ataupun meredakan. Tapi ada pun orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hi narun hamiyah, tahukah kamu apakah dia neraka hawiyah? Dia adalah api yang bernyala-nyala yang sangat membakar. Jadi ada pertimbangan. Dan juga di dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis Musa AS, bila ditanyakan, ya Rasulullah, ya Allah, ajarkan kepadaku satu amalan ataupun satu zikir yang aku berzikir untukmu, yang secara khusus. Maka Allah SWT menjawab, wahai Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah. Nabi Musa AS menjawab, sesungguhnya kullun nas yaquluna hadza, sebab semua manusia pun berkata la ilaha illallah. Jadi seolah-olah Nabi Musa AS memaksudkan zikir yang khusus. Allah SWT mengingatkan Nabi Musa, ya Musa, law anna la ilaha illallah fi kifa wassamawati wal arda fi kifa lama lasbihinna la ilaha illallah. Atau kama kala Allah Azza wa Jalla fi hadha al-hadith, yakni wahai Musa, jika kalimat la ilaha illallah diletakkan di satu timbangan, di satu neraca dan pertimbangan tersebut, dan langit dan bumi itu semua ditimbangkan di tempat yang sebelahnya, maka akan beratlah la ilaha illallah. Dan kita terangkan bahawa ini adalah dalil kelebihan la ilaha illallah, bukan kerana semata lafaznya saja. Lafaznya saja memang ada kelebihan yang sangat besar, tapi jelas disebabkan makna yang dikandungi oleh lafaz la ilaha illallah. Kerana padanya terdapat tauhid, dan tauhid adalah sebesar-besar perkara di dalam agama. Maka keseluruhan langit dan bumi diciptakan, ditegakkan di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Hatta Allah dan para malaikatnya dan para ulul ilm, mereka menyaksikan la ilaha illallah, syahidallahu annahu la ilaha illahu, wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qisti, la ilaha illahu wal azizul hakim. Jadi Allah SWT, malaikat-malaikatnya dan juga ulul ilm, mereka menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Satu kesaksian yang jelas, yang adil. Jadi ini antara dalil-dalil bahawa timbangan itu adalah timbangan yang hakiki. So, bagaimana sifat sebenarnya kita tidak akan mengetahuinya, sebab ia termasuk perkara yang gaib. Dan atas orang yang beriman, hendaklah dia apabila mendengar khabar-khabar yang baik ini, dia berkata sami'na wa ata'na, kami telah dengar dan kami telah ta'at. Baik, walhamdulillah tamlaul mizan, alhamdulillah memenuhi al-mizan. Ini kalimat ini memenuhi al-mizan keseluruhan. Dan di sini terdapat beberapa tafsiran. Ada dua tafsiran di sini tentang bagaimana ia memenuhi al-mizan. Pandangan pertama, ia hanyalah darbul matal, iaitu perumpamaan semata. Yani kalaulah amalan-amalan alhamdulillah ini adalah sesuatu yang berbentuk jisim fizikal, kalau diletakkan di atas al-mizan, dia akan memenuhinya. Tetapi hakikatnya tidak. Dia cuma apa? Cuma perumpamaan saja. Yang besarnya fadilat alhamdulillah. Dan itu pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahkan alhamdulillah memenuhi, memang benar-benar memenuhi al-mizan secara hakikat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memang akan jadikannya berbentuk, berjisim, dapat dilihat di hari kiamat, dan ia akan ditimbang, dan apabila ditimbang ia akan memenuhi al-mizan. Dan ini sebenarnya disokong oleh banyak dalil bahawa amalan-amalan seorang itu termasuk padanya perkataan-perkataan seorang itu akan benar-benar ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dilihat di hari kiamat. Antara firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang beramal walaupun sebesar zarrah daripada kebaikan, maka dia akan melihat. Ya Rabu, maka Allah SWT mengkhabarkan dia akan melihat amalan yang dia lakukan. Yang ini dia akan melihat di hari kiamat kelak. Sedangkan dia lakukan bukan dia kiamat, dia lakukan di dunia. Dia dah meninggal dunia dah, dah lama dah. Ini apa yang kita amalkan dahulu, semua akan kita lihat di hari kiamat. Dan terdapat hadis-hadis Rasulullah SAW apabila menerangkan tentang kelebihan membaca Al-Quran, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi," hadis Uthman bin Affan yang masyhur. Bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat untuk orang yang membacanya. Jadi kemudian terdapat di dalam hadis ya'til Qur'an yaumal qiyamah taqdumuhul baqarah wa al imran ka'annaha dhamamatan min tayri sawwah. Akan datang Al-Quran di hari kiamat didahului oleh surah Al-Baqarah dan Ali Imran, seperti keduanya seperti awan daripada burung-burungan yang banyak terbangan di atas. Kalau burung tak banyak sudah macam apa? Dia macam awan. Jadi Quran itu akan datang semuanya, tetapi yang mendahului Al-Quran itu adalah surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi ini jelas bahawa Allah SWT kan rupakan, menjadikan amalan-amalan kita itu dalam keadaan yang berbentuk yang boleh dilihat di hari kiamat. Hadis tadi dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Dan Allah SWT telah berfirman, Rasulullah SAW telah bersabda dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, kalimatani habibatani faqilatani fil mizan khafifatani 'ala al-lisan subhanallah bihamdihi subhanallahi al-'azim. Dua kalimat yang sangat dicintai kepada dicintai oleh Tuhan Ar-Rahman, yang berat di dalam mizan tapi ringan di atas lisan, yakni lidah. Apa ya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi al-'azim. Dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia sangat berat nanti ditimbangkan di mizan. Tetapi sebenarnya dia berat, dia mudah saja diucapkan oleh lidah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi al-'azim. Siap-siap pun boleh, mudah nak membaca. Kalau kita penat dah apa, ngantuk pun masih-masih boleh kita buat. Masih lagi kita boleh zikir dengan zikir ini. Ini menunjukkan bahawa ia akan apa? Ia akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Dan bahkan terdapat hadis lain, itu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan dia berkata hadis ini hasan sahih. Athqalu ma yudha'u fil mizan al-khuluqul hasan. Sesuatu yang paling berat bila diletakkan di mizan adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Hadis hasan sahih. Ini menunjukkan bahawa amalan kita, hatta akhlak, akhlak kita pun akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terdapat hadis lain di dalam Tarhib Tarhib karangan Al-Mundhir rahimahullah ta'ala, as-salatu waz-zakatu was-siyamu wa a'malul birri takunu hawla al-mayyit fi qabrihi tudafi'u 'anhu. Salat seorang itu, zakat dan shaum dan puasanya dan amalan-amalan baiknya akan berada di keliling si mati di dalam kuburnya, yang akan mempertahankannya, tudafi'u 'anhu. Dan dalam hadis lain ada di dalam Riyadhus Salihin, Rasulullah SAW telah bersabda bahawa akan datang amalan seseorang itu, amalan yang soleh datang kepada seorang itu di kuburnya dalam keadaan berbentuk seorang lelaki yang cantik wajahnya, yang wangi baunya, dengan pakaian yang elok. Lalu ditanyakan kepadanya, siapakah engkau? Dia kata, akulah amalanmu yang soleh. Dia akan menemani seorang itu di kubur. Jadi kalau itu berlaku di kuburnya, maka apakah mustahilnya dia akan benar-benar ditimbang oleh Allah SWT di hari kiamat kelak. Karena apabila seorang itu melakukan amalan-amalan yang fasik, yang dosa, maka akan datang seorang lelaki yang buruk rupanya dan pakaiannya yang buruk dan juga baunya yang busuk. Maka akan ditanya, siapakah engkau? Akulah amalanmu yang buruk. Jadi kita dapat bahawa perkara-perkara yang disampaikan di dalam syariat tentang hal-hal ini, maka kita sewajarnya menerimanya secara zahirnya. Jadi Rasulullah SAW yang menghabarkan kepada kita, alhamdulillah memenuhi al-mizan. Jadi ini sebenarnya menunjukkan kelebihan alhamdulillah. Kemudian wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ardh. Adapun subhanallah walhamdulillah keduanya memenuhi ataupun ia memenuhi apa-apa di antara langit dan bumi. Jadi di sini ada satu lagi kalimat selepas alhamdulillah, ada satu lagi zikir iaitu subhanallah ataupun subhanallah walhamdulillah. Adapun alhamdulillah ia memenuhi al-mizan, subhanallah alhamdulillah pula ia memenuhi langit dan bumi, yani antara langit dan bumi. Jadi apakah perbezaan ni? Di sini ada alhamdulillah, di situ pun ada alhamdulillah, cuma ada tambahan subhanallah. Apakah makna subhanallah? Subhanallah artinya aku mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Yani usabbihullaha tasbihan. Maksudnya unazzihullaha tanzihan. Yani aku mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Daripada segala kekurangan. Itu maknanya subhanallah. Jadi apakah perbezaan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah Subhanahu wa taala? Manakah kalimat yang lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka bila kita lihat dari sudut maknanya, kita dapati alhamdulillah memuji Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala adalah satu bentuk ikhbar. Baik kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala segala kesempurnaan, segala mahamid, segala pujian. Adapun subhanallah, aku sucikan Allah Subhanahu wa taala daripada segala kekurangan. Jadi di sini ada asal ataupun nafi. Dan manakah yang lebih afdal? Kita mengibadkan, meletakkan kebaikan itu, kesempurnaan pada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita nafikannya. Kita bila nafikan kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak belum lagi kita letakkan apa ni? Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kita dah puji Allah Subhanahu wa taala, maka secara tidak langsung kita akan apa? Kita akan menafikan kekurangan dari Allah SWT. Segala puji bagi Allah, hanya tidak ada kekurangan bagi Allah. Jadi kata ulama, kalimat alhamdulillah afdal daripada kalimat subhanallah. Dan sebab itu kata Ibn Rajab Allah Ta'ala, alhamdulillah kita disyariatkan untuk mengingat Allah SWT dengan kalimat alhamdulillah tanpa tambahan. Tapi biasa ya, bila disyariatkan untuk berzikir subhanallah, ia bukan secara sendirian. Biasanya disuruh baca subhanallah dan ditambah dengan kalimat lain, subhanallah walhamdulillah, seperti mana dalam hadis. Ataupun kita sebutkan subhanallah, aku mensucikan Allah, dan kita sebutkan salah satu daripada nama Allah SWT, subhanallah al-azim, Maha suci Allah SWT yang maha agung. Sebab kita dah suci Allah daripada kekurangan, kita tambah, kita puji Allah SWT dengan keagungan. Subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah, dan dengan segala pujian baginya. Adapun subhanallah cakap gitu je, kita tak jumpa. Tapi kalau alhamdulillah, boleh saja kita zikir alhamdulillah, itu di syariat. Dan kebanyakan yang dikaji oleh ulama. Jadi oleh kerana itu, apabila Rasulullah SAW mengatakan alhamdulillah itu memenuhi al-mizan, subhanallah alhamdulillah keduanya memenuhi apa yang di antara langit dan bumi. Kalau keduanya memenuhi antara langit dan bumi, ia tidak ada masalah. Keduanya banyak kan? Alhamdulillah campur dengan subhanallah, dua-duanya memenuhi langit dan bumi. Sedangkan alhamdulillah itu saja sudah memenuhi al-mizan. Ataupun autam lahu ma baina as-sama'i wal ardh. Ini sebenarnya syak dan ragu-ragu daripada perawi. Tapi adakah satu-satunya kalimat ini boleh memenuhi antara langit dan bumi? Maknanya alhamdulillah sahaja dah cukup memenuhi langit dan bumi. Kemudian subhanallah sahaja sudah mencukupi untuk memenuhi langit dan bumi. Itu jaga dia kemusyidah. Jadi kalau kedua-duanya memenuhi langit dan bumi tak ada masalah. Tapi satu-satunya dah penuh langit dan bumi, macam mana nak masuk lagi? Sedangkan alhamdulillah itu saja sudah memenuhi al-mizan. Maka kata mereka mudah saja bahawa al-mizan itu lebih luas, lebih besar daripada langit dan bumi. Jadi walaupun alhamdulillah telah memenuhi al-mizan, alhamdulillah juga memenuhi langit dan bumi. Sebab langit dan bumi itu boleh muat dalam mizan, boleh muat dalam al-mizan. Dan telah terangkan tadi bahawa dalam hadis Musa alaihissalam, kalau langit dan bumi ini ditimbang dalam satu mizan, la ilaha illallah ditimbang dalam satu mizan lagi berat lagi la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahawa langit dan bumi ini boleh buat dalam salah satu mizan daripada peti mizan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mizan sangat besar. Dan terdapat hadis yang menerangkan hal ini, itu dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yudha'ul mizan yawmal qiyamah falau wuzina bihi as-samawati wal ardu law wusi'at. Hadis riwayat Al-Hakim, yang maksudnya mizan itu akan diletakkan di hari kiamat. Kalaulah mizan itu ditimbangkan di dalamnya langit-langit dan bumi, ia akan tetap mencukupi. Jadi langit dan bumi semua kalau ditimbangkan mizan pun masih mencukupi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim secara marfu' dan disahihkan oleh beliau. Tapi kata Ibnu Rajab rahimahullah taala, yang masyhur ia adalah hadis yang mauquf. Ini kata-kata dari Salman Al-Farisi. Dan kata Ibn Rajab, ia sahih sampai kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kata-kata ini tidak boleh datang daripada ijtihad, sebab ia adalah satu khabar daripada perkara yang raib. Ia pasti datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi apabila Rasulullah SAW bersabda, subhanallah walhamdulillah, keduanya memenuhi apa yang di antara langit dan bumi, maka kita fahamlah. Sebab alhamdulillah saja telah memenuhi al-mizan, kalimat subhanallah walhamdulillah memenuhi al-langit dan bumi. Dan ini menerangkan kelebihan dua zikir ini. Dan keseluruhan zikir sebenarnya balik kepada dua hal ini. Subhanallah, alhamdulillah. Sebab tu Al-Quran Al-Fatihah dibuka dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Dan bila dikatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah, seorang yang dipuji itu dengan kalimat alhamdulillah, artinya ia berhak untuk dipuji secara sendirinya, secara zatnya. Kerana ia memiliki segala sifat-sifat kepujian belaka. Dan alhamdulillah, semua pujian, all praises, tidak memiliki makna umum. Segala pujian itu ada pada Allah SWT, bahkan hanyalah milik Allah. Di sana mungkin ada makhluknya yang dipuji, Muhammad maknanya yang dipuji. Dan di sana ada malaikat yang dipuji, ada makhluk-makhluk lain yang dipuji. Tetapi ia tidak memiliki kepujian keseluruhan. Adapun Allah Subhanahu wa taala maha terpuji. Sebab jelas semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maha terpuji. Dan sama ada Allah Subhanahu wa taala ada berikan nikmat kepada seorang ataupun tidak. Sebab dia sendirinya adalah zat yang terpuji. Adapun kalau kita kata asyukrulillah, kesyukuran bagi Allah, syukur itu biasanya dalam sudut bahasa, ia adalah balasan bagi suatu nikmat yang diberikan. Kalau orang berikan nikmat kepada kita, kita tak cakap pada dia alhamdulillah, ahmaduka, tak. Kita kata apa? Ashkuruka. Kita kata syukran. Kita tak cakap hamdan. Jadi syukur ganti kepada apa? Balasan satu nikmat yang diberikan. Tapi kalau pujian tidak disyaratkan. Walaupun seorang tak pernah berikan dia apa-apa, tapi dia sendiri memang terpuji. Dia baik, jadi orang akan puji. Dia seorang yang mahmud, yang terpuji. Dan itulah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang sentiasa mengingat pujian-pujian bagi Allah SWT, maknanya apa? Dia seorang hamba yang bersyukur. Dia seorang hamba yang tahu kedudukan dan tahu kedudukan Tuhan. Bila seorang itu ingat bahawa segalanya datang daripada Allah SWT, semua pujian bagi Allah SWT, dan dia sangat, dia ada seorang hamba yang penuh kekurangan, maka ketika itu dia akan minta segala-galanya daripada Tuhan, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mensucikan Allah SWT pula mempunyai faedah lain. Sebab di sana terdapat manusia-manusia yang mendakwa kekurangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Nasrani mendakwa Allah SWT memiliki anak. Akan lebih teruk daripada itu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada sekutu. Ada tiga Tuhan dalam satu. Dan Nabi Isa adalah ketiga daripada tiga Tuhan. Thalithu thalathah. Dan mempunyai anak bagi Allah SWT adalah sifat apa? Sifat kekurangan. Sifat jelek. Sifat tercela. Sebab seorang itu perlukan seorang anak untuk menyambung legasi. Perlukan seorang anak untuk bermain-main dengan dia lebih kecil. Dan perlukan anak untuk berkhidmat padanya bila dia dah lemah dan dah tua. Kalau dia tak ada anak, bosan rumah yang tak ada anak kecil. Kemudian kalau dah tua tak ada anak, lagi kesunyian. Jadi anak adalah kesempurnaan bagi manusia, bagi makhluk. Dan apabila meninggal seorang bapa, mungkin diganti kan, diteruskan oleh anaknya. Jadi sifat kesempurnaan bagi makhluk adalah dapat melahirkan anak. Seorang yang mandul, sama lelaki ataupun wanita, adalah sifat apa? Sifat kekurangan, daging penyakit. Manusia akan bersusah payah, bersungguh-sungguh untuk apa ni? Untuk mengobatkan dirinya daripada mandul, tidak dapat melahirkan. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Maha Kekal, Maha Hidup. Jadi tidak perlukan waris, tidak perlukan siapa-siapa untuk menggantikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuat, tidak perlu sesiapa untuk berkhidmat kepada-Nya. Nah. Jadi sebab itu sifat anak itu amat-amat kurang dan menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah SWT menolak berapa kali di dalam Al-Quran, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Tidaklah sehingga bagi Allah SWT mempunyai anak, dan tidak ada bersamanya mana-mana Tuhan yang disembah. Wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau ada banyak Tuhan, maka setiap Tuhan akan pergi dengan apa yang telah diciptakan. Sebab Tuhan tu sepatutnya apa? Maha Kuasa. Boleh menciptakan. Jadi dia akan menciptakan makhluknya. Setiap Tuhan menciptakan makhluknya. Lepas tu apa? Dia akan bawa ciptaan-ciptaannya. Jadi satu apa? Satu, kita kata satu kerajaan. Jadi satu kerajaan, satu kerajaan, satu kerajaan. Mereka tak akan bersama-sama kongsi satu kerajaan. Siapa yang ada kuasa, dia tak akan kongsi kerajaannya. Maknanya dalam satu kerajaan lebih daripada satu raja. Kalau semua raja, dulu raja sama-sama berkuasa, dia takkan kekal lama, betul tak? Raja ni ada ada askarnya, raja ni ada askarnya. Dia takkan dalam satu kerajaan, mereka pasti akan apa ni? Akan berperang ataupun akan berpisah. Satu laukan api lima alihatun illallah lafasadada. Kalaulah di atas langit dan bumi ini, atau dalam langit dan bumi ini ada Tuhan-Tuhan, maka tentulah keduanya akan binasa. Keduanya akan binasa. Sebab semua Tuhan akan apa ni? Akan cuba mengalahkan yang lain. Jadi dah suruh akal, dah suruh logik kalau semua terangkan bahawa Allah SWT itu Maha Esa. Jadi Allah SWT itu tidak beranak. Jadi ini semua adalah menafikan sifat-sifat kekurangan bagi Allah SWT. Dan banyak lagi kekurangan yang mereka nisbahkan kepada Allah. Kita buka kitab Injil, kita akan dapati bahawa Allah SWT itu beginning apa? Book of Genesis. Kita kata apa? Allah menciptakan langit dan bumi. Kan diterangkan detailnya, berapa hari bumi diciptakan, berapa hari langit diciptakan. Pada masa 6 hari, pada hari yang ketujuh rehat lagi kan, rehat. Maka Allah SWT pun berehat, berehat dari kedepenan. Lihat biadabnya mereka. Tak kira lah, tak boleh kita cakap ke boleh kita cakap, tapi kita cakap juga. Ini adalah satu akidah yang sangat apa? Sangat rosak, kekufuran. Menisbahkan kekurangan kepada Allah SWT, kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Apa dia? Penat. Pertama, dia telah melupakan Tuhan dengan manusia. Itu dia dah tak boleh. Ini diserupakan sifat yang buruk pada manusia, disifatkan kepada Tuhan yang menciptakan dia. Sebab sifat penat tu bukan sifat yang mudah, sifat yang lemah. Orang tak suka kalau dikatakan apa? Engkau ni siap-siap penat. Weak lah. Siap penat, siap penat mengalahkan terus. Tangga sikit je dah tak boleh tahan. Okey, tidak? Sifat kekurangan. Oh, sifatkan kepada Tuhan. Oh. Subhanallah. Amma yakuluna uluwan kabirah. Maha suci Allah daripada apa yang mereka katakan. Uluwan kabirah. Dan terdapat lagi sifat-sifat Quran yang mereka berikan kepada Allah SWT, bahawa Allah SWT itu memiliki Tuhan-Tuhan kecil, bahawa malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Lagi teruk lagi, itu adalah perbuatan orang musyrikin. Anak perempuan, sedangkan mereka ni benci dengan anak perempuan. Anak perempuan itu tak ada faedah, kata mereka. Tak boleh buat berperang. Bila ada peperangan, nangis saja banyak. Itu kata-kata orang Arab janji dia. Kalau ada anak perempuan, mereka tahan hidup-hidup. Ada sebagian mereka melakukan pinjam. Wa idza mauudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Apabila anak perempuan yang telah ditahan hidup-hidup itu ditanya, apakah dosa kamu dibunuh? Tapi mereka sifatkan kepada Tuhan mereka. Dan pelbagai lagi lah sifat kekurangan yang mereka nisbahkan kepada Tuhan mereka. Dan ini berlaku daripada zaman rasul-rasul yang dahulu lagi. Baik. Jadi datanglah rasul-rasul itu mensucikan, ini dia, mentasbihkan Tuhan mereka daripada kekurangan-kekurangan tersebut. Waktu pada akhir surah Saffat, Allah SWT berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Subhana rabbika rabbil izzati, maha suci Tuhanmu, Tuhan yang mempunyai segala keagungan, rabbil izzati amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan, yakni kekurangan. Ya Allah, sucikan dirinya daripada segala kekurangan. Wassalamun ala mursalin, katakan. Dan sejahteralah selamatlah bagi para mursalin, para rasul. Sebab rasul-rasul akan apa? Akan mensucikan Tuhan mereka dari segala kekurangan dan akan menetapkan kesempurnaan bagi Tuhan mereka. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Sebab itu akidah tentang sifat Allah SWT yang benar, tak lain tak bukan, mesti datang daripada para mursalin. Sebab itu kita lihat akidah para rasul, ada tak dia takwil sana takwil sini, dia buang satu sifat atau dia buang 10 sifat atau dia tetapkan 10-20 sifat lain, semua dia tolak. Ada tak? Tak ada. Tapi rasul-rasul datang dan berkata Allah SWT di atas arasnya, Allah SWT Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah SWT Maha Pengampun, Maha Penyayang, Allah SWT Maha Berkuasa, Maha Pembalas. Betul tak? Allah SWT begitu, begini. Itulah tasbih ataupun kita katakan pesucian bagi Allah Subhanahu wa taala. Suatu dalam akhir akidah wasithiyah, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membawa ayat ini. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha agung daripada apa yang mereka sifatkan. Sama ada mereka nafikan sebagian sifat daripada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka tambah-tambah dari sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah SWT telah menjamin kesejahteraan bagi para mursalin. Dan kesejahteraan di sini bukan selamat daripada siksaan, daripada kemudaratan, daripada maksiat. Tapi keselamatan yang paling utama adalah pada akidah mereka, pada agama yang mereka bawa. Salam semuanya. Siapa ikut akidah orang-orang yang diutus oleh Allah SWT ni, para rasul ni, maka dia selamat. Nah, jadi sini menerangkan tentang kelebihan kalimat-kalimat ini. Alhamdulillah dan subhanallah ya alhamdulillah. Jadi at-tahmid lebih afdal daripada at-tasbih, dan terdapat hadis yang sahih yang diriwayatkan dari beberapa sahabat, daripada Ali radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah, daripada Abdullah bin Amr dan lain-lain. Rasulullah SAW bersabda, "Anna tasbiha nisful mizan walhamdulillahi tamla'u." Sesungguhnya tasbih itu, subhanallah itu, adalah separuh daripada mizan, dan alhamdulillah itu memenuhi mizan. Jelas bagaimana dalam hadis ini. Baik, kemudian perkara yang berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, "Wassalatu nurun," dan solat itu nur. "Wassadaqatu burhan," dan sedekah itu burhan. "Wassabru dia," sabar itu dia. Jadi disebutkan selepas taharah wudu, disebutkan pula tentang zikir diucapkan dengan lidah, kemudian diikuti dengan amalan yang dilakukan dengan anggota badan. Tiga amalan disebutkan di sini. Yang pertama solat, yang kedua sedekah, yang ketiga sabar, kesabaran. Ini semua adalah amalan, dan dimulakan dengan ibadat solat. Dan rasa ini kita telah faham tentang kelebihan solat di antara amalan-amalan soleh yang lain. Dia adalah rukun Islam. Selepas dua kalimat syahadah, dan siapa yang tidak salat, maka kata Rasulullah SAW, maka dia telah kafir. Perpisahan antara seorang Islam, antara Islam dan kekufuran dan juga syirik adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar, siapa telah meninggalkan solat maka dia telah kafir. Dan Allah SWT berfirman, "Fa in tabu aqamus solata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din." Maka jika mereka bertaubat, ini orang-orang musyrikin, dan mereka solat dan mereka keluarkan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kamu seagama. Ketika Allah SWT mensyaratkan solat dan zakat, menunjukkan kelebihan solat dan Rasulullah SAW telah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'uhum wa amwaluhum wa asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqi Islam. Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah dan muhammadur rasulullah, dan mereka mendirikan solat, mereka mengeluarkan zakat. Bila melakukan demikian, maka mereka telah menyelamatkan nyawa mereka dan harta benda mereka daripada kubur, melainkan dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan mereka itu nanti diserahkan kepada Allah SWT. Tak bermakna bahawa dah mengucap, dah solat, dah zakat secara zahir, maka dia dah selamat. Dia semua selamat dalam hukum dunia saja. Kita tak perangi mereka, kita anggap mereka sebagai orang Islam. Tapi kalau mereka munafik, solat pura-pura, bersedekah, mengeluarkan zakat pura-pura, tetapi tidak bermanfaat di sisi Allah SWT. Tapi yang penting di sini adalah kepentingan solat. Jadi banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang solat, tapi di sini adalah salah satu daripadanya, bahawa Rasulullah SAW telah mensifatkan solat itu sebagai apa? As-salatu nurun. Solat itu adalah nur, dan nur ini cahaya. Kemudian tadi disebutkan wa as-sadaqatu burhan, dan sedekah itu burhan. Sebenarnya burhan itu pun asal maknanya adalah cahaya. Ada sedikit perbezaan antara burhan dan nur. Kemudian as-sabru biya wa as-sabru biya, sabar adalah biya, biya juga cahaya. Jadi akan diterangkan di sini perbezaan cahaya-cahaya. Adapun nur, dia adalah cahaya yang menerangi, tetapi dia tidak panas. Itu namanya nur. Kalau burhan, burhan itu adalah cahaya. Kata ulama, burhan itu adalah cahaya yang dekat syu'ab, maknanya kita katakan rays daripada apa ni? Daripada matahari. Jadi dia asal daripada matahari juga lah. Cahaya seperti itu namakan burhan, dia terang. Baik, tapi datang daripada wajah matahari. Adapun dia, dia cahaya yang disertai dengan kepanasan, baru dinamakan abdiya. Baik, kita ambil satu-satu dulu. Solat adalah cahaya nur, dan asalnya kita kena terima khabar ini, solat itu cahaya. Baik, kita katakan Allahu'alam apakah maksud ini. Tapi bila ulama melihat hadis-hadis Rasulullah SAW dan juga kata-kata daripada salafus salih, kita akan dapat mentafsirkan dengan lebih dalam lagi atau lebih jelas lagi makna solat itu nur. Ada dua ayat daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Saldu raka'ataini fi zulamin layl li zulmatil qubur. Salatlah dua rakaat pada kegelapan malam, di kegelapan malam, untuk kegelapan kubur. Menunjukkan apa? Solat kita buat tu akan menjadi cahaya di dalam kubur kita. Ini kata-kata daripada seorang sahabat. Dan terdapat pula hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nuran wa la burhanan wa la najah. Siapa yang memeliharanya, yakni solat, maka dia akan mendapatkan nur dan burhan dan keselamatan di hari kiamat. Jadi Rasulullah SAW mengkhabarkan dia akan dapat cahaya ni bila? Di hari kiamat. Yang tadi cahaya dalam kubur. Dan siapa yang tidak memeliharanya, maka dia tidak akan mendapatkan nur, burhan dan keselamatan. Ini di hari kiamat. Di hadis dua kali dari Imam Hibban dan Ahmad bin Hanbal, dan hadis ini sanadnya sahih. Baik. Jadi solat itu cahaya yang menerangi, sebagaimana amalan-amalan lain juga sebenarnya dia adalah cahaya untuk seorang beriman di hari kiamat kelak, dan menunjukkan kepentingan solat. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi akan kepada yang lain di dalam kemana akan datang. Allah SWT menjawabkan kesempatan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kepada Allah SWT yang sebagai diri saya dan syaitan. أقول قولي هذا استغفر الله ولي ولكم سائر المسلمين والمؤمنين إنه هو الغفور الرحيم.